Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allama wa ta'lim wa tadakkura tadkir nafal intifa wal ifada li sifada wal hasala tamasu bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtiha amma rudatillahi wa kurbihi wa thawabih. Qala musallih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin إلى قوله وإذا أكلت أو شربت فابدأ بسم الله واختم بالحمد لله وكل واشرب بيمينك. Kita melanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu tentang adab-adab ketika seseorang makan. Jadi dilanjutkan di sini wakul washrab biyaminik. Makanlah dan minumlah biyaminika dengan tangan kananmu. Dan makruh seseorang makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, hukumnya makruh tanpa ada uzur. Kecuali kalau ada uzur, tangan yang kanan sedang sakit, maka tidak dimakruhkan. Selama tidak ada uzur, maka makruh seseorang makan menggunakan tangan yang kanan atau tangan yang kiri. Karena makruh menggunakan tangan yang kanan. Karena menggunakan tangan kanan ini terutama untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang baik. Yang kiri ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kotoran. Yang kiri digunakan untuk istinja. Yang kiri digunakan ya, untuk memegang jika dibutuhkan, untuk memegang kemaluan. Yang kiri digunakan untuk mengeluarkan ingus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kotoran. Maka di situ dianjurkan, disunahkan menggunakan yang kiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan kebaikan, termasuk makan dan minum, maka menggunakan yang kanan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang sedang makan menggunakan tangan kirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur. Rasul mengatakan, "Ya fulan, kul bi yaminik." Ayo wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati. Laki-laki itu mengatakan tidak bisa. Padahal sebenarnya dia bisa. Jadi karena dia enggan untuk melaksanakan perintah Nabi, dia mengatakan kepada Nabi, "Enggak bisa." Padahal dia mampu. Ya, kadang-kadang orang yang sombong tidak bisa diberi nasihat. Jika kita ingin mengetahui apa seseorang itu mempunyai sifat sombong atau tidak ada sifat sombongnya, dilihat ketika diberi nasihat. Kalau dia ketika diberi nasihat, dia menerima, bahkan dia berterima kasih, merasa bersyukur, berarti dia orang yang tawadu dan tidak ada sifat sombong dalam hatinya. Tapi ketika diingatkan, ditegur, dinasihati, dia merasa berat, dia merasa marah, tersinggung. Nah, kadang-kadang ada yang seperti ini kan, diingatkan, ditegur, merasa marah, tersinggung. Maka itu berarti tandanya di hatinya masih ada sifat sombongnya. Oleh karena itu orang yang punya sifat sombong ini susah dikasih nasihat, karena dia tidak mau mendengar nasihat orang lain. Karena dia merasa, orang sombong merasa lebih mulia. dari orang lain, ketika orang lain memberi nasihat, dia tidak mau. Kalau dia mau menerima nasihat orang lain, berarti dia menganggap dirinya di bawah orang lain tersebut kedudukannya. Nah, ini orang sombong, susah. Oleh karena itu orang-orang yang tidak mau masuk Islam dikarenakan sholat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meminta kepada Nabi Muhammad masuk Islam, mau, tapi yang penting jangan diwajibkan untuk sholat. Mereka tidak mau. Rasul mengatakan, la khaira fi dinin la ruku'a fi. Tidak ada kebaikannya dalam agama yang tidak ada rukuknya. Artinya tidak ada sholatnya. Jadi mereka sekelompok orang mau masuk Islam, tapi dengan syarat mereka tidak mau sholat. Jangan diwajibkan, diharuskan untuk sholat. Jangan. Apa diterima oleh Rasul? Tidak. Tidak diterima oleh Rasul. Tidak mau sholat. Tidak ada kebaikan dalam agama kalau tidak ada sholatnya. Kenapa kok tidak diterima? Padahal dalam kejadian yang lain, ketika ada seseorang yang mau masuk Islam, kemudian orang yang mau masuk Islam itu mensyaratkan kepada Rasul, ya Rasul, aku mau masuk Islam, tapi aku tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Anak tidak bisa meninggalkan zina karena itu sudah favoritnya dia, sudah hobinya. Susah kalau sudah hobinya, kan? Rasul mengatakan apa? Aslim, masuk Islam lah, tidak apa-apa. Ada lagi orang lain mau masuk Islam dan mensyaratkan kepada Rasul, ya Rasul, aku mau Islam, tapi ana tidak bisa meninggalkan minum khamar. Apalagi di awal-awal Islam, kan khamar itu awalnya masih boleh. Jadi rata-rata kebanyakan mereka mabuk-mabukan dengan khamar ketika belum diharamkan. Nah, orang kafir sudah terbiasa dengan khamar sehingga berat meninggalkan khamar, mensyaratkan kepada Rasul, ya Rasul, aku mau masuk Islam, tapi dengan syarat jangan aku dilarang minum khamar, jangan dilarang aku mabuk. Rasul menerima, tidak apa-apa, masuk Islam. Yang penting syaratnya satu, jujur, jangan pernah bohong. Yang masuk Islam mensyaratkan tidak bisa berzina, tidak bisa meninggalkan zina, masuk Islam tidak apa-apa, syaratnya satu, jujur. Ketika sudah masuk Islam, nanti dengan sendirinya orang itu bisa dinasihati. Yang mau masuk Islam tapi tidak mau meninggalkan perbuatan zina, dinasihati setelah masuk Islam oleh Rasul. Nah, ya fulan, coba bayangkan, pikirkan, kalau kamu misalnya punya ibu atau punya saudara perempuan dizina sama orang lain, sama laki-laki orang lain, kamu terima apa enggak? Ya enggak terima. Nah, begitu juga orang lain, kamu zina dengan perempuan, maka keluarganya tidak akan menerima, tidak akan suka, akan marah. Maka begitu juga kamu, jangan zina dengan orang lain. Nasihat ini disampaikan kepada orang yang masuk Islam tadi itu, kemudian sambil didoakan oleh Rasul, didoakan, ya Allah, berikan kebencian, ya, berikan kepada orang ini kebencian kepada perbuatan zina. Sudah, mulai semenjak itu orang tersebut masuk Islam dan Islamnya bagus, tidak lagi berbuat zina. Yang mau khamar tadi itu disyaratkan oleh Nabi, jangan bohong. Ketika dia sudah masuk Islam, kemudian disodorkan khamar di depannya, di hadapannya, mau minum khamar, mikir lagi dia. Ana harus ingat janji Nabi, perjanjian dengan Nabi, tidak boleh untuk apa? Berbohong. Kalau ana sekarang minum, suatu waktu nanti di masjid di depan orang, Nabi SAW tanya, inti minum khamr ya? Ana harus menjawab jujur dan tidak boleh bohong. anak akan malu, anak akan dihukum mungkin oleh Nabi SAW. Minimal anak akan malu. Mikir dua kali, ah, tidak usah sudah, tidak usah, terbiasa meninggalkan khamr. Tapi yang masuk Islam mensyaratkan tidak mau sholat, sama Nabi tidak diterima. Tidak usah sudah, tidak usah masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam tapi tidak mau sholat, tidak usah. Kenapa? Karena kalau orang mau masuk Islam tapi tidak mau meninggalkan zina, tidak mau meninggalkan khamr, itu sebabnya adalah syahwat. Orang zina syahwat, orang minum khamr karena syahwatnya. Tapi kalau orang tidak mau sholat, itu karena sifat sombongnya. Ketika sholat seseorang, di situ terhina di hadapan Allah. Bagaimana tidak terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia sholat dengan menaruh wajahnya di tempat yang digunakan untuk berjalan dengan kaki-kaki mereka. Dia taruh dahinya, dia taruh hidungnya di tempat yang kotor, tempat yang biasa digunakan dengan kaki-kaki mereka. Apalagi orang Arab dulu kan, itu anti seperti itu. Jadi meninggalkan sholat sebabnya adalah sombong, takabur. Nah, kalau orang sombong mau diberi nasihat ini susah. Sudah masuk Islam nanti anak kasih nasihat, susah. Makanya tidak diterima oleh Nabi SAW. Tapi kalau maksiat mereka itu karena sebab syahwat, zina, minum khamr dan lain sebagainya, akan insya Allah akan mudah untuk diberi nasihat. Nah, ini seperti orang ini. Karena orang yang ditegur oleh Nabi, ya fulan kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, dia merasa sombong, tidak mau ditegur oleh Nabi. Sehingga dia beralasan, ana tidak bisa pakai tangan kanan. Rasul mengatakan, lasta ta'ta, kamu tidak akan bisa mengangkat tangan kananmu. Benar apa yang diucapkan Nabi. Setelah itu dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya. Lumpuh tangan kanannya. Ini hanya sebagai pelajaran. Nabi mengajarkan kepada mereka, jangan sampai melanggar perintah Nabi. Sudah dikatakan kul biyamini, padahal dia bisa, tapi karena kesombongannya menentang perintah Nabi, dia mengatakan tidak bisa, padahal dia bisa. Akhirnya lasta ta'tah, kata Nabi, maka kamu tidak akan pernah bisa mengangkat tangan kananmu, tidak pernah bisa lagi selamanya, lumpuh langsung tangan kanannya. Oleh karena itu hati-hati melanggar sunnah Rasul, yang melanggar perintah Nabi SAW. Ketika ada seseorang yang mendengar bahwasanya memotong kuku di hari Rebo itu tidak baik dan bisa menyebabkan penyakit baros, kemudian ada seorang ulama, ini sebenarnya seorang ulama, dia memotong kukunya di hari Rebo, kemudian apa yang terjadi? Betul, bangun dari tidurnya terkena penyakit baros. Susah dia, sedih. Ya Allah, padahal ulama ini. Akhirnya tidur mimpi Nabi, tidur lagi mimpi Nabi SAW. Dia mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, bagaimana ini badanku penuh dengan baros? Loh, bukankah kamu sudah mendengar larangan memotong kuku di hari Rebo? Iya ya Rasul, tapi itu kan hadisnya tidak sah, sanadnya tidak sahih. Maka Rasul mengatakan, sudah cukup bagi kamu ketika kamu mendengar Nabi SAW melarang memotong kuku di hari Rebo, sebenarnya sudah cukup untuk menghindar walaupun hadisnya tidak sahih. Kan yang sunnah hari Kamis, Senin atau Jumat pagi. Hanya dia minta maaf kepada Rasul. Ya Rasul, ana minta maaf. Diusap badannya oleh Rasul SAW dalam mimpi, bangun dari tidur sembuh, hilang barosnya. Ya, ini sebagai didikan dari Nabi, pelajaran dari Nabi Muhammad SAW, supaya jangan melanggar sama sekali, apalagi sampai menentang. Di sini kan menentang perintah Nabi SAW. Ada lagi seseorang yang mendapati anaknya pulang dari guru ngajinya dengan membawa siwak. Siwak ini yang dibawanya ini siwak-siwak sudah lama kotor. Hanya siwak, ya, namanya siwak ya pasti kotor digunakan di mulut. Sehingga si orang tua, si ayah itu bertanya, dari mana kamu dapat itu? Ini dari guru ngaji ana, buang, katanya dia. Tuh ini sunnah, sunnah, sunnah apa? Itu sunnah yang kotor, katanya. Dianggap seperti itu ucapan ini, ucapan bahaya. Ucapan dengan merendahkan martabat Nabi, merendahkan hadis Nabi, merendahkan sunnah Nabi, ini bahaya, bahkan bisa menyebabkan orang itu keluar dari agama Islam, kafir na'udzubillah. Nah, kalau dia niatnya merendahkan, mengejek, menghina, ayo kamu potong kukumu, karena memotong kuku itu sunnah Nabi. Ana tidak mau sunnah-sunnah. Buat apa ana mau sunnah-sunnah? Ini kan merendahkan sunnah. Ayo kamu hadir majlis hadis, hadisnya Nabi. Buat apa dengarkan hadis Nabi? Enakan dengarkan musik. Merendahkan hadis Nabi. Ini bisa kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia merendahkan sunnah Nabi yang berupa siwak, dianggap sunnah menjijikan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang tua tadi itu, ayah tadi itu langsung perutnya kembung, membekak, membesar, dan 3 hari setelahnya tahu-tahu ada yang keluar dari duburnya. Karena ketika itu si ayah itu sempat mengambil siwak dari tangan anaknya, dimasukkan ke dalam duburnya. Nih, ini siwak. Siwak ini sunnah yang menjijikkan. Keluar dari duburnya hewan yang mirip dengan bentuk anjing, dan tidak lama setelah kejadian tersebut meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nabi ingin mengajarkan jangan hati-hati dengan sunnah Nabi. Ya, pernah juga seorang ulama hadis, ini ulama hadis juga ini, ketika dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla an yarfa'al imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar?" Tidaklah di antara kalian itu takut kalau ketika sholat berjamaah dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Tidak takut dijadikan oleh Allah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Nah, ini kan hadis ancaman. Hati-hati jangan mendahului imam dalam gerakan. Kalau ruku, tunggu imam ruku dulu baru dia ruku. Iktidal, tunggu imam iktidal dulu baru dia iktidal. Kalau tidak, Nabi mengancam ini. Kalau tidak, hati-hati Allah akan menjadikan kepalanya dia kepala himar nantinya keledai. Nah, ini ada ulama hadis yang istighrab, yang menganggap ancaman itu ancaman yang jauh untuk terjadi. Nah, jauh terjadi, tidak mungkin. Masa Allah akan menjadikan seseorang kepalanya kepala himar keledai hanya mendahului imam. Ana akan buktikan. Ana mau sholat berjamaah makmuman dan ana akan mendahului imam. Coba apa yang terjadi sama ana? Tidak mungkin terjadi. Nah, ini kan menentang namanya. Kalau tidak mau mengamalkan sunnah karena malas masih tidak apa-apa. Malas sana malas. Tapi kalau menentang bahaya ini. Akhirnya betul. Ini ulama hadis tapi tidak percaya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepalanya kepala himar. Ini cerita waqiah. Dan Ibn Hajar yang bercerita ini dalam kitabnya. Dijadikan kepalanya kepala himar ketika di rumahnya, sehingga dia menjadi malu, tidak keluar dari rumah. Dia ngajar di rumah pakai satir. Dia terus tetap mengajar, mengajar hadis Nabi, tapi ditutupi satir. Sebelumnya tidak ditutupi satir, tapi ditutupi satir. Jadi orang-orang yang belajar sama dia tidak melihat mukanya. Sampai ada murid seniornya dia yang memaksa untuk melihat, meminta untuk melihat, sampai akhirnya diperlihatkan kepada satu orang murid seniornya itu. Dan akhirnya diceritakan sebabnya ini, karena ana su'ul adab sama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan seperti ini sebagai pelajaran dan didikan buat ana. Dijadikan, nah ini menentang sunnah. Nah, seperti tadi ini, makan dengan tangan kanan adalah sunnah. Jangan menentang. Kalau tidak mau, jangan, tidak mau sunnah Nabi, masih tidak masalah. artinya tidak madarat, nanti paling-paling ketinggalan pahala, paling nanti kehilangan sunnah Nabi, walaupun itu sudah kerugian besar kalau kita kehilangan kedekatan dengan Nabi, pahala sunnah Nabi, tapi minimal jangan sampai menentang sunnah Nabi. Seperti ya, cerita orang ini, lasta ta'ta, Nabi mengatakan tidak akan kamu bisa lagi mengangkat tangan kananmu, dan betul akhirnya dia tidak bisa lagi mengangkat tangan kanan. Nah, jadi yang sunnah yang menggunakan tangan kanan ketika makan, menggunakan tangan minum ketika menggunakan tangan kanan ketika minum. Kemudian dikatakan gini, wa idza quddima ilaika ta'am faqul Allahumma barik lana fima razaqtana wa at'imna khairan minhu. Dan ketika disodorkan kepada kamu makanan, maka bacalah doa ini, ya Allah berikan keberkahan bagi kami dalam rizki yang kamu berikan kepada kami, dan berikan kami makanan yang lebih baik darinya. Ya, berikan kami makanan yang lebih baik darinya. Illa an yakuna labanan, kecuali kalau makanan yang disodorkan itu adalah susu. Kalau susu yang disodorkan, maka bacalah doa seperti ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa zidna minhu. Kalau yang tadi, wa'at'imna minhu, wa'at'imna khairan minhu, berikan kami yang lebih baik darinya. Tapi kalau susu yang disodorkan, maka diganti dengan siho, Allahumma barik lana fima razaqna fima razaqtana wa zidna minhu, berikan kami keberkahan dalam rizki yang kamu berikan kepada kami, wa zidna minhu, dan tambahkanlah keberkahan tersebut. Tidak meminta at'imna minhu, at'imna khairan minhu, tidak meminta kepada Allah berikan yang lebih baik dari makanan ini, tapi minta ziyadah, zidna minhu, berikan ya kelebihan dalam apa yang engkau berikan kepada kami daripada nikmat susu. Ini menandakan bahwasanya susu ini adalah mulia dan lebih mulia daripada makanan yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW suka dengan minum susu. Nabi SAW suka dengan minum susu. Nabi mengatakan susu ini adalah cukup untuk orang yang haus dan cukup untuk orang yang lapar. Untuk yang haus bisa hilang hausnya, yang lapar bisa hilang laparnya. Ya, kadang ada makanan tapi hanya menghilangkan lapar aja. Nanti makan nasi, Nabi menghilangkan haus. Dalam keadaan haus nanti makan nasi, Nabi menghilangkan haus. Ada makanan atau minuman yang hanya menghilangkan rasa haus air, nah, tapi tidak menghilangkan rasa lapar. Tapi kalau susu bisa dua-duanya. Oleh karena itu Nabi SAW suka sekali dengan yang namanya susu. Ya, dari segi agama Nabi SAW suka. Dari segi kesehatan juga berapa banyak ya keuntungan, fadilah-fadilah atau manfaat-manfaat bagi seseorang, terutama yang selalu menekuni untuk meminum susu tiap hari. Makanya dianjurkan ya, bagi bayi dianjurkan terus minum susu minimal sampai remaja dari segi kesehatan ya, apalagi susu yang pertama kali keluar daripada ibu si bayi ya, ini makanya dianjurkan oleh para dokter ketika pertama kali melahirkan bayinya langsung disusui. Karena di saat itu susu yang paling manfaat, paling penting. Jadi semenjak melahirkan sampai 24 jam atau 35 jam setelah itu susunya sangat penting untuk kesehatan si bayi. Gizinya begitu banyak, zat yang membuat pertumbuhan bayi tersebut menjadi bagus, banyak. Begitu juga banyak mengandung zat imunium, yakni kekebalan tubuh, sehingga bayi itu kalau disusui dengan susu yang pertama kali yang dinamakan oleh para dokter dengan kolostrum, susu pertama kali yang keluar setelah melahirkan, dan memang sifatnya agak kekuning-kuningan, warnanya berbeda, ini agak kekuning-kuningan. Oleh karena itu kalau bayi disusui dengan pertama kali, nah itu adalah keberuntungan begitu. Ini kadang-kadang, tapi wanita kadang-kadang ada yang tidak keluar air susunya, atau karena ada masalah dengan bayi sehingga tidak bisa disusukan langsung oleh ibunya. Padahal itu sebenarnya sangat penting. Nabi SAW suka dengan susu. Oleh karena itu pernah suatu waktu Nabi SAW mendapatkan hadiah susu dari seseorang, dari sahabat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang kebetulan di saat itu sedang dalam keadaan lapar. Abu Hurairah ini sedang dalam keadaan lapar ketika melihat ada seseorang yang memberikan hadiah kepada Nabi, dan hadiah itu adalah susu. Maka Abu Hurairah dalam hati, wah ini berarti ana dapat bagian nantinya ini. Satu cangkir, satu gelas, satu wadah yang diberikan kepada Nabi itu. Tahu-tahu Nabi mengatakan, ya Abu Hurairah, mana teman-teman kamu itu, Ahlus Suffah itu. Ahlus Suffah ini teman-teman Abu Hurairah yang mereka semuanya tidak punya tempat tinggal, yang mereka tinggalnya di masjid. Jumlahnya kadang banyak, kadang sedikit. Ya sekitar 80-an, kadang 100, kadang 200, kadang sampai pernah 400. Jadi anggaplah misalnya kita katakan 80 orang. Nabi SAW memanggil mereka, ya Abu Hurairah, panggil teman-teman kamu itu untuk kami berikan kepada mereka air susu ini. Dalam hati Abu Hurairah, ya Allah, susu itu sudah cuma satu wadah, satu gelas, ana sedang lapar, kok Rasulullah manggil satu kampung dipanggil. Dipanggil mereka semuanya datang, ya Abu Hurairah, berikan kepada mereka satu persatu. Kasih satu, minum mereka. Satu lagi minum. Abu Hurairah menyangkanya paling cukup untuk beberapa orang. Semuanya minum. Dan semuanya minum dengan banyak, bukan sedikit, dan cukup. Abu Hurairah, ini mukjizat ya. Jangan coba ditiru-tiru kita nanti. Kita cuma segelas manggil satu kampung. Coba niru-niru. Ini Nabi SAW. Ya. Jadi ketika Nabi SAW melihat sudah mereka semuanya minum, baru Nabi mengatakan, sekarang giliran kamu Abu Hurairah. Ya, Nabi tahu Abu Hurairah ini mengharap dari awal. Abu Hurairah memang diuji sama Nabi ini. Gimana Abu Hurairah? Mau apa enggak dengan membagikan susu itu kepada temannya dengan senang hati Abu Hurairah. Ini sahabat tunduk, padahal Abu Hurairah mengharap. Abu Hurairah minum. Serap. Minum, kata Nabi. Minum. Minumnya pertama sedikit-sedikit, karena malu-malu juga kan dengan Nabi SAW. Shrab kasir, kata Nabi. Minum lagi. Minum lagi. Shrab lagi. Minum lagi, kata Nabi SAW. Minum lagi, sampai kenyang. Suruh minum lagi sama Nabi. Sampai benar-benar anak kenyang sampai tenggorokannya. Nah ini juga diambil kesimpulan oleh ulama, bahwasanya kenyang dalam waktu tertentu itu diperbolehkan. Ini Nabi kan sebenarnya menganjurkan jangan sampai kenyang, tapi di sini Abu Hurairah disuruh minum lagi sampai kenyang. Ya, karena keadaan tertentu. Tapi jangan selalu tiap hari makannya kenyang. Oh, ini Nabi nyuruh Abu Hurairah kenyang, jadi ana harus kenyang juga terus tiap hari. Itu kadang-kadang, khususnya kalau dia sahibul bait. Dia makan dengan tamu-tamu, maka dia makan banyak di situ agar tamu-tamu itu senang, enak makannya. Kalau misalnya makan dengan tamu-tamu yang punya rumah makannya sedikit, tamu-tamu kira-kira enak kan pada mau makan banyak. Sungkan akhirnya, mau nambah enggak enak, yang punya rumah aja makannya sedikit, masa yang enggak punya rumah mau nambah-nambah. Tapi ketika melihat yang punya rumah nambah lagi, nambah. Maka tamu dengan enak hati, dengan senang hati, dengan tanpa sungkan, ngambil juga dia. Wah, sahibul bait rupanya ngambil lagi. Sahibul bait aja 3 kali nambahnya. Ah, ana masih 2 kali nih. Nah, ini akhlak. Itu akhlaknya saraf. Ketika menjamu tamu, yang punya rumah ikut makan bersama mereka, dan makan dengan yang banyak. Itu akhlak mereka. Padahal mereka bukan kebiasaan untuk makan banyak. Tapi karena untuk menyenangkan tamu. Karena agar membuat tamu itu nyaman, makan, nambah, enak, tidak sungkan. Sampai mereka memaksakan diri untuk makan banyak. Itu mereka. Nah ini keadaan tertentu. Atau misalnya dalam keadaan kalian makan di rumah orang yang karim. Sebagaimana dikatakan, to'amul karim dawa. Makanannya orang yang dermawan itu bisa jadi obat. Kalau dermawan ya, ada seseorang yang kadang ada kita melihat orang-orang tertentu, kadang orang kaya tapi dermawan, masya Allah, makanannya itu jadi obat. Maka kalian makan banyak tidak apa-apa, dengan niat untuk berobat. Kalian mungkin punya sakit ini, punya sakit ini, makan dengan memakan makanan orang yang dermawan, insya Allah bisa jadi obat. Ta'amul karim dawa. Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, makan banyak. Bukan kebiasaan Imam Syafi'i makan banyak. Imam Syafi'i anti makan banyak. Tapi kenapa kau makan banyak di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang waro, hartanya halal, dan dermawan orangnya. Insya Allah jadi obat. Aku makan banyak untuk berobat, bukan niat untuk nafsu. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kita makan di rumah orang yang soleh, dermawan, orang wali apalagi, barokah. Atau mungkin kita makan waktu kita aja acara hall Habib siapa, hall Kiai siapa, atau yang di halli orang soleh, orang wali besar, makan. Niatkan ketika makan untuk berobat. Ya, litasyafi. Madaduna fi tu'amina. Imamul Haddad mengatakan, madad kami, pertolongan kami, pemberian kami ada dalam makanan kami. Ada dalam. Ini pernah Imamul Haddad Sahib Ratib menjamu orang ya, bikin acara maulid setiap hari, setiap bulan Rajab. Imamul Haddad Sahibul Ratib itu membuat acara maulid. Kemudian ada tiga orang yang hadir dari luar kota Hadramut. Ketika sudah masuk kota Tarim, Imamul Haddad di Hadrat Tarim. Nah, tiga orang rombongan ini kelaparan. Sehingga mereka bertiga yang mau hadir maulid ini, salah satu di antara mereka ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita makan di warung dulu, mat'am, di restoran dulu, nanti baru kita hadir maulid, karena kita sudah lapar ini. Akhirnya ketanyain dua orang, jangan, kita makannya nanti aja di rumah Imamul Haddad, insya Allah makanannya barokah. Walaupun makannya bubur sebenarnya, seadanya. Tapi orang itu, yang satu orang ini, tetap enggak, kalau anak mau makan dulu di warung, dia makan dulu di warung. Dua orang ini tidak makan. Habis itu mereka hadir. Ketika hadir dalam acara ini, yang makan di restoran ini sudah sakit perut langsung. Perutnya kembung, perutnya sakit, wah mules-mules sudah. Sampai dia hampir menangis karena menahan sakit ini. Selesai acara dipanggil sama Imam Haddad, kenapa ini? Enggak, ini sedang sakit perutnya. Oh, sedang sakit. Coba ambilkan sisa makanan kami, bubur itu. Kasih bubur. Ketanya mereka, ya Habib, makanannya habis. Ya yang ambil yang sisa-sisa di piring-piringnya mereka itu, masa enggak ada sisa-sisa? Diambilkan, dikumpulkan. Nah, coba makan ini. Belum makan, dapat sisa-sisanya orang lagi. Tapi Imamul Haddad yang nyuruh, terpaksa makan. Habis makan, hilang sakitnya, sembuh langsung. Ini makanannya orang wali, tentunya barokah. Nah, kalau makanan orang yang baik, dermawan, jadi obat. Tapi kalau makanannya orang yang bakhil, hati-hati, pulang-pulang sakit sakit perut. Ya, penyakit. Nah, ini contoh bagaimana An-Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk makan sampai kenyang. Setelah Abu Hurairah makan sampai kenyang, sudah sampai tenggorokan sudah susu itu, diambil oleh Nabi SAW susu itu dan kemudian diminum oleh Nabi SAW. Ini bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tawaduknya Nabi. Jadi Nabi minumnya yang terakhir. Jadi ini gelas bekas mereka semuanya ini, bekasnya sahabat-sahabat yang ahlus suffah lagi, bukan sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat yang du'afa, yang lemah-lemah, yang masakin, fukara. Bekasnya Abu Hurairah termasuk murid Nabi yang baru masuk Islam ketika itu, diminum oleh Nabi bekas mereka. Ini sur mukmin. Ya, sur mukmin dawa, termasuk juga bisa menjadi obat. Bekasnya minuman atau makanan orang mukmin, insya Allah ya dawa, bisa menjadikan dijadikan obat, barokah. Ya, yang penting tergantung niatnya. tergantung husnudzonnya. Kalau dia husnudzonnya kuat, wah ini insyaallah bekasnya orang mukmin, ini barokah, ini insyaallah jadi obat, ini insyaallah berkah. Dia minum dengan husnudzon yang kuat, maka insyaallah jadi barokah. Tapi kalau minum barokah apa enggak ya? Ini kan jangan-jangan penyakit nanti ini akhirnya yang minum. Ya akhirnya enggak dapat barokah karena kurang kuat husnudzonnya. Nah, harus punya husnudzon yang kuat. Catatannya, syaratnya harus punya husnudzon yang kuat. Nah, ini bagaimana Nabi SAW minum bekas daripada mereka. Tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW suatu waktu diceritakan dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas misanan Nabi, karena Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tidak lain adalah pamannya Nabi, saudara dengan Sayyidina Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, saudara dengan Sayyidina Hamzah bin Abi Talib. Kemudian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Sayyidina Khalid bin Walid ketika itu bertamu ke rumah Nabi, yang kebetulan Nabi di rumah salah satu istrinya yang bernama Sayyidatuna Maimunah. Istri Nabi Sayyidatuna Maimunah yang tidak lain adalah bibinya Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidatuna Maimunah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas seringkali ada di rumah Sayyidatuna Maimunah yang tidak lain istri Nabi SAW, jadi ponakannya istrinya. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ponakan istri Nabi sekaligus sepupu Nabi. Nah, oleh karena itu ketika Sayyidina Khalid datang ke rumah Sayyidatuna Maimunah, Nabi SAW di saat itu berada di rumah Sayyidatuna Maimunah, dijamu oleh Nabi SAW dengan air susu. Ini susu, Nabi suka dengan susu. Nabi minum, minum terlebih dahulu. Jadi kadang Nabi dulu minum, kadang Nabi memberikan kepada orang lain dulu. Setelah minum, di tangan di kanannya Nabi ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, di kirinya Nabi ini Sayyidina Khalid bin Walid yang baru masuk Islam ketika itu. Nabi mengatakan kepada Abdullah yang masih kecil, Sayyidina Abdullah ini kan kecil ya, Sayyidina Abdullah masih kecil, dia mengatakan kepada Sayyidina Abdullah, ya Abdullah, asyarbatulak asyarbahlak, giliran minum itu untuk kamu sekarang ini. Kenapa kok untuk kamu? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas ada di kanan Nabi. Nabi menganjurkan kalau membagi makanan atau membagi minuman, didahulukan yang kanannya, diputar ke kanan, jangan ke kiri. Jadi membagi itu putar ke kanan terus. Al-Aiman fal-Aiman, kata Nabi SAW. Dahulukan yang kanan dan yang kanan. Nah, jadi ini katanya Nabi, ini asar balak, ini sebenarnya giliran ini sebenarnya hak kamu. Tapi Nabi mengatakan, fa in syi'ta asarta biha Khalid bin Walid. Tapi kalau kamu mau, kalau kamu rela, maka aku akan kamu dahulukan dengan minuman ini kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Nabi minta izin. Jadi Nabi kepingin setelah Nabi minum diberikan kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Karena Sayyidina Khalid bin Walid orang yang mulia kan, termasuk pemuka sahabat, termasuk pemuka dalam kaumnya, dan ketika itu dia baru masuk Islam. Nabi ingin jabar khatir, ingin menyenangkan hatinya. Sehingga tapi Nabi juga tidak mau menyia-nyiakan haknya Sayyidina siapa? Tidak mau menyia-nyiakan haknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas berada di kanan Nabi. Nabi mendahulukan yang kanan. Hanya Nabi minta izin. Nah, fa'in syi'ta, kalau kamu boleh, kalau kamu mau, aku berikan terlebih dahulu kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ya Rasulullah, ma kuntu li'uthira suraka ahadan. Ya Rasulullah, aku tidak mau mendahulukan bekas minumanmu untuk siapapun itu. Tidak mau anda dahulukan orang lain. Anda harus yang pertama dapat. Di sana Abdullah bin Abbas. Ya, walaupun Khalid bin Walid, tidak peduli dia. Ya, karena mahal bagi dia kan. Nah, ini ibadah. Sama dengan sahabat. Ketika Nabi SAW mengundi antara orang tuanya, ayahnya dengan anak laki-lakinya untuk ikut berperang berjihad, Nabi mengatakan salah seorang di antara kalian harus ada yang di rumah dan yang satu ikut berjihad. Nah, siapa yang mau ikut jihad? Dua-duanya angkat tangan. Ya Rasulullah, ayahnya mengatakan aku aja yang jihad. Ketanya anak laki-lakinya, biar aku yang jihad ya Rasulullah, rebutan. Kalau kita kan, nah kamu aja sudah yang jihad, nah kamu aja sudah. Tapi ini masya Allah sahabat ini ya. Jadi berebutan, padahal Nabi mengatakan yang satu di rumah, biarkan yang satu ikut berjihad. Jadi rebutan mau ikut jihad semuanya. Sampai Nabi mengatakan kalau begitu, ya kalau begitu diundi aja sudah, diundi sampai diundi nih gara-gara rebutan antara ayah sama anak ini yang rebutan loh, bukan orang lain, diundi. Setelah diundi ternyata yang menang undiannya adalah anak untuk ikut jihad, ini bukan dapat hadiah, jihad perang antara hidup dan mati itu kan, anaknya yang menang. Akhirnya abahnya mengatakan kepada anak, anak sudah biar berikan sama aku ya undiannya ya, biar kamu ngalah ya. Ya abati, wahai ayahku, ma'usira bil jannati ahdan, aku tidak akan mendahulukan surga untuk orang lain sekalipun itu adalah ayahku sendiri, katanya dia. Jihad berarti apa? Dapat surga. Anda tidak mau memberikan surga kepada orang lain walaupun ayahnya sendiri. Nabi SAW akhar, Nabi diam melihat pemandangan seperti itu. Jadi artinya Nabi tidak menyalahkan anaknya, padahal ini ayahnya sendiri ini. Mestinya kan birrul walidain ini, tapi Nabi membiarkan, berarti artinya tidak dianggap su'ul adab. Kenapa? Karena berebutan kebaikan. Kalau keberutukan kebaikan tidak apa-apa, itu baik. Berebutan sof awal itu baik. Wah aneh sof awal, tidak aneh, baik. Ini kadang-kadang malah berebutan untuk mundur sofnya. Inti aja yang maju, tidak inti. Tidak aneh sudah, malu aneh, malu kadang-kadang. Orang dahulu itu rebutan sof awal, rebutan sof sani kalau sudah sof awal penuh. Ya, misalnya ya ada sarung untuk sholat, tapi sarung itu hanya satu. Jadi ada dua orang yang mau sholat, tapi sarungnya hanya satu. Kamu aja pakai sarung, enggak kamu, itu enggak boleh. Ya, dalam kebaikan tidak boleh mendahulukan orang lain. Kalau dalam dunia mendahulukan orang lain itu bagus. Ada makanan cuma satu potong roti, yang mau makan dua orang sama-sama lapar ini. Nah kamu aja itu bagus. Ya mendahulukan orang lain dengan makanan. Ah biar anak aja ya, anak kan sudah sering mendahulukan ya. Tapi dalam kebaikan itu dianjurkan kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Jadi mungkin sampai sini dulu. Fatihan Allah Subhanahu wa taala yu'allimna ma jahilna faqihna fiddin wa ilmin ta'wil wa zuklana wa lakum ilman nadunian wa ilman nafian wa amalan mutaqabbalan irkan ta'imu ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.